Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarakumullah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وكفى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا أما بعد. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para kasepuhan ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon. Keluarga besar almarhum birahmatil hayyil qayyum Simbah Kiai Hamid ingkang kawula tresnani. Bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kawula hormati. Jadi begitu kula munggah semingkir kabeh menika. Alhamdulillah. Tapi ngomong kula do enak. Para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang menika kita saged sareng-sareng hadir ngalap berkah halipun Simbah Kiai Hamid. Amin Allahumma. Muga-muga semua yang hadir di majlis ini pulang tidak ada yang tangannya kosong. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Undur saking mriki kebak saro. Kebak saro. Amin Allahumma. Kusali ajeng kula penyatet wis ra ono. Saget Gus. Understand? Ki ompong ning ngomongi masyaallah. Biasane wong ompong ngono. Mic dibanting ora. Celukan mana tahun ngarep itu. Nah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, napa ingkang dipun aturaken Gus Ali wau. Fastul wajh. Nggih. Kanjeng Nabi mengajarkan bahwa kita bertemu dengan orang lain niku kangen dengan wajah yang berseri. Al-bashashah inda wajhi ahika sadaq. Engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, itu kaya wong ngein apa? Kenapa? Karena saudara yang kau temui dengan wajahmu yang berseri-seri ini, aku merasa dihargai, merasa dihormati, dan hatinya akan senang. Dan niki akhlaki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Diceritakno Kanjeng Nabi niku wajahnya terlihat pun sewu, maaf dalam bahasa kita, metenteng kenceng niku saat turunnya wahyu. Saat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kiamat, dengan kebesaran Allah, niku kenceng. Tapi dalam banyak hal, nek nampa tamu, nek ketemu sinten mawon, niku dengan wajah yang berseri-seri. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Orang menerima dengan wajah yang berseri-seri, bahkan dikandang wayab da'ubis salam. Ketemu sinten mawon, niku guyu dan luwe disik uluk salam. Orang kok merasa dirinya sebagai nabi, makhluk yang paling mulia, terus ketemu wong cilik gak gelem nyalami. Mboten ketemu sinten mawon, mau ketemu Jumadi, ketemu Solikin, ketemu sapa maneh? Patekur. Ya tetap dengan wajah yang berseri-seri. Loh, niki Kanjeng Nabi. Lah kok saat niki ono golongan sing jari ini menegakkan sunnah Kanjeng Nabi, sing wong hol dielek-elek, yang maulud dielek-elek, yang manakib dielek-elek, masya Allah, wajah ini kulek ketemu kali seduru yang menteng-teng batuk ireng wajah bid'ah. Anak barak anak barak wangnya teko ora teko niki hol kok. Nek pesta mangan-mangan ya teko. Wong hal niku paling boten disenengi ngeten niki. Nggih. Nggih. Tahu-tahu ditakoni golongan ngoten-ngoten. Habib, kenapa di kalangan para kiai-kiai NU, di kalangan para habaib itu kok ono hol hol hol hol hol. Niku golongan ngoten-ngoten niku sing takon. Kula kandha, tak jawab. Nek aja ngamuk-ngamuk tak juwata sisan. Syaratnya boten ngamuk. Nggih, boten ngamuk. Iya. Kenapa di kalangan para habaib dan kiai-kiai niku kok banyak hal? Karena di kalangan mereka Allah banyak memberikan keistimewaan. Nggih. Nggih. Lho, niki oleh Mbah Hamid mau diceritakno Mbah Hamid niku kados napa akhlake. Nggih, nek ketemu tiyang kados napa gak pernah ngamuk kalau wong gak pernah balang mik kaya Gus Ali boten ngamuk. Ndi kuwi lha. Salu ala Nabi. Salu ala Nabi. Diceritakan keistimewaan-keistimewaannya. Lah karena banyaknya yang istimewa, mila ya akeh hal. Gini apa? Iki hal Mbah Hamid, sesu hal isi temelik, sesu hal isi. Ini ku saking kata itu yang sing istimewa. Diceritakan temeriku keistimewaannya, yo perjuangane, yo ahlake, yo ngibadai, supaya menjadi pelajaran. Gini. Kenapa? Karena mana tibus salihin jundun min junudillahi ta'ala. Cerita perjalanan ni wong sahabat, wong api itu menjadi tentara Allah untuk membuka hati kita. Habis dino kita mengisi kabar-kabar. Terus apa malam ini? Silat apa silat? Silat. Bintang pelem ulu kecek tibus itu. Eh, cerita no. Sampeyan pernah ana berita tembreko ting kabar-kabari silat napa-napa niku seorang kiai salat semalam 100 rakaat dan esoke ngedum napa santunan buat anak yatim fakir miskin ana berita ngoten. Lah ana. Bintang film lengkang titik ngoten lho Bu TV. Jadi masyarakat ini ku diajari sing kados ngoten. Lah iki manakibus salihin diceritakno supaya orang terbuka hatinya dan termotivasi untuk mengikuti langkah dan akhlak niku. Gitu mboten? Lah saking akeh wong sing istimewa, mila banyak hal. Lah kula kandha kali sing takon. Lah nek golonganmu ki wong ora ana sing istimewa. Lah sing arep dihali sapa? Gitu mboten? Masa hal ipin-ipin kula kandha. Jadi ini zaman Masya Allah muncul sing kados ngoten kados ngoten. Sementara kita harus waspada. Orang yang cinta kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para habaib harus waspada. Tapi zaman gelap akal saking ajaran ini terbundi. Gitu Wahabi mereka muncul dengan jaket yang bermacam-macam. Gitu mereka. Ono jaket iki, ono jaket iku, ono jaket ini kita ngomong politik. Kalau betul senang, saya senang boleh kemplokan boleh dipot. Sak sekrup sekrup ni sih. Neng jaket ni kita jaket. Kono ini. Ge. Berbagai macam-macam bentuk jaketnya. Neng inti ni bodoh. Itu ajaran sokok kono. Dah anda perhatikan. Sing nak kono tempat-tempat bersejarah peninggalan Nabi, peninggalan para sahabat ditelah si kape. Ge. Tentang mereka kegiatan yang membawa syiar Islam. Hall yang dihadiri oleh ribuan umat. Maulud yang dihadiri oleh ribuan umat. Majlis-majlis manaqib yang dihadiri oleh ribuan umat. Di bid'ah-bid'ah. No, di salah-salah. No. Coba sambil berpikir. Peninggalan Islam dintai. Syiar Islam yang dintai. Lu jangan-jangan ini golongan nopo. Gini bagi. Mikir sama cukup. Ditutupi kopluk. Gini. Sing cerdas jadi gue sahih ni wah. Mereka anten bang cerdas ngincar daster itu loh. Ter, ngincar, ini. Amerika peninggalan Islam dihabisi sementara sampai entelok. Tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam teng Bethlehem sampai saat ini kita sih utuh. Mihrab Sayyidatina Maryam tenggene Yerusalem sakniki tesih utuh dan diziarahi oleh orang banyak. Loh, Sayyidatina Maryam Nabi Isa niku kacake kali Kanjeng Nabi berapa ratus tahun. Iku peninggalane sing utuh. Sakniki tempat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad pun dadi perpustakaan. Alhamdulillah. Lho, alhamdulillah. Gimana? Kenapa? Dan ini gerakan apa? Bila sampean harus waspada. Kita bukan menuduh. Kita bukan mengatakan ini dan itu. Ning wajib waspada. Sing siar-siar disalah no kape. Mira, ini menjadi bagian dari tugas kalian para santri yang mengikuti jalannya para kiai, para ulama, para habaib. Sing ngeten-ngeten niki sampean harus bisa menjawab. Harus dengan ilmu. Nek jawaban kalau sing kula kandak namo nak dalile jumati. Dalile apa? Jumati. Kenapa terawih 20 rakaat? Sampeyan kok tidak 8 kenapa? Iku bagianmu sing dalil-dalil santri-santri. Nek jumati nggih gampang. Kula milih kali dosa. Lah kenapa kok sampeyan milih kali dosa? Enak, mangke teng akhirat nek sing bener 8 kula gak ada susoro lah. Lah sampean bolu lah kok nek sing bener teng akhirat kali dosa kowe golek tombokan ngendi? Iku lak dalile sapa? Lah niku temenan Jumadi kuwi dalil ngoten niku. Kulo ndek kanca jenenge Jumadi niku di elek-elek kali golongan ngoten niku. Sampeyan niku mboten sampe melok-melok tahlil, Bang. Tahlil bar wong mati niku bar mati nggih selesai dadak ditahlili. Percuma kesel kuwi mung gak ana apa-apa gak iso wong tahlil niku tekan. Lho kok iso tekan? Buktine napa dalile? Kula mboten gadah dalilne wonten buktine. Lah buktine napa? Ah buktine nyatane mboten nanten sing tau dibalekno niku. Ya ono ya ini tahlil juga pernah di apa? Dibalekno wong malaikat iku jujur-jujur ora kaya raimu ngono ki mah. Malaikat niku nek ana kiriman kok mboten tekan mesti diapakno? Dibalekno lah nek iki wong nuwun sewu. Gitu nggih. Anane ora dibalik nah berarti napa tekan iku dalile Jumati. Lah sampean dudu golongan Jumati wong santri-santri kok. Ngene men. Sampean belajar kitab-kitab, sampean belajar hadisnya, sampean belajar aqwal ulama, iku masyarakat perlu dijelasno sakniki mergo mengalami kebi kaya sing kula kandha jaman biyen karena seneng lagune sapa iku? Ayu ting ting, kenapa di mana kemana? Lagu kok bingung kemana di mana kemana? Ni kau lagu ni wong bingung. Yo, sing nyanyi yo ayu ting ting tinga bingung. Lagu bingung, sing nyanyi wong. Yo masyarakat sing seneng yo melok. Ini sekarang banyak orang bingung yang sini mengatakan demikian, yang sini mengatakan demikian. Ayo, niki tugas para kiai, para ulama, para santri untuk menjawab niki kebingungan umat. Supaya umat niku tentrem, adem, ayo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Desa niki muncul golongan sing kados ngoten, Masya Allah. Teng pundi-pundi masjid-masjid kita dikuasai. Gini Pak. Loh, ini bukan barang yang sudah tidak tampak lagi. Ini pun jelas niki. Sementara kita meneng mawon mengeten tok. Alhamdulillah. Yo rusak entek niki mangke. Ya, muga-muga berkah hal menika karena karomah para aulia kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Mergo wali niku nun sewu senajan waline pun sedo, kramate tetep. Kenapa nggih? Wali pun sedo ning kramate napa? Tetepung kramat niku khususiah saking Gusti Allah. Lah khususiah dari Allah niki tidak mati bersama matine wong sing diparingi khususiah niku mboten. Lha anten wong kandha, aku ziarah kuburan kalau ziarah sing urip. Iku sik milih teng kuburan. Karena kalau ziarah yang hidup, wali niku kapan-kapan ya menungso. Menungso niku gak ada kewajiban ngurusi keluarga, ngurusi santri, ngurusi tamu, ngurusi macam-macam. Waktunya terbagi-bagi. Tapi nek pun tenggene kubur, urusan menungso pun muncul kabeh. Karek ngurusi tamune sing ziarah. Alhamdulillah. Gitu. Ini banyak orang begitu, wah melok kiai kene kubu kono, kiai kene kubu kono, melok kuburan nih barengan. Ziarah kubur, serana kubu-kubunan. Gini apa ya? Nah, ya rahmatan niku kanten tamune ngendikane Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad karek ngenteni tamu sing teko didongakno, tamu sing teko didongakno, mila ana cerita teng Mesir niku wonten wali. Wali niku dongane mustajab, tamune kathah. Nek jare donga mustajab, tumo mustajab kaya Mbah Hamid ngeten. Tamune niku kathah. Siji dina menjelang akhir yang baik kaya ngertes ni ajeng sedo nyeluk beberapa mulut kepercayaan sampean kok bagian mandikan saya, sampean bagian mengkafani, sampean imam sholat, sampean kok sing lebokno aku nak kubur sampean kok, dan mungkin nek pun dilebok ni nak kubur cukup kaya watu nak sikil watu nak sirah kula wis gak usah dikai macam-macam muridnya kondok, betul sakit guru. Sampai hidup saya hormati dan setelah wafat pun tetap saya hormati karena konsep kita ahlus sunnah wal kita tidak mengenal istilah penghormatan terakhir mboten enten. Gitu kan? Oh, ini para pelayat sama berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Gak ana penghormatan terakhir. Ya penghormatan ketika hidup, ya penghormatan sesudah apa? Gitu kan? Istilah-istilah niku sak kudu dirubah. Ana mulai peristirahatan terakhir. Almarhum dibawa menuju ke peristirahatan terakhir. Ya gak ana. Peristirahatan terakhir niku duduk kuburan, nek gak surga ngene apa? Ah niku peristirahatan terakhir nek kubur niku transit. Napa? Awalu manzilin min manazilil akhirah niku transit. Jadi istilah peristirahatan terakhir, istilah ini kudu dirubah. Lah, para hadirin yang dimuliakan Allah, niki kubur niki cukup dikai watu loro, gak perlu dikai macam-macam. Teng Mesir ono kebiasaan nek wali niku dikai tabut. Tabut niku napa? Kaya kotak ngoten sing menandakan beliau ketika hidupnya orang yang diberi kebesaran oleh Allah. Jadi wali ini napa? Aja, aja sampean kaya niku. Wis iki wasiat. Cukup waktu loro, boten guru tetep ngangge niku. Boten aja. Lha kene napa guru alasane ngene ya. Aku nak donya iki wis kesel. Nak donya pun apa? Tiang teko dhewe donga, teko dhewe donga. Aku mati nak kubur pengen istirahat. Golek sampean kei napa cungkup meneh kei kubah meneh, tamu teko meneh aku kesel meneh. Jadi sampean ngerti niki tawasul nang Mbah Hamid iki sampean gawe kesel Mbah Hamid. Yo, terus jarah wali-wali niku kumpang di 10 bis niku gawe kesel napa? Dungo terus ra tau leren ya tamune teko terus ngerti niki. Masyaallah, ning warine seneng alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, muga-muga kita ge mendapatkan keberkahannya, sakit ilmu yang manfaat, lan sakit hal-hal singkat terus ngoten niku ilang dan sirna dari bumi Indonesia yang tegak tetap ahlu sunnah wal. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin kula rumah bon sampun niki mawon waktune wis setengah siji. Sampun piambak wis sedok ngene-ngene iki mawon gitu ya. Yang penting ayo semua matanya melek dan kita berjuang untuk menghardik niku ajaran sing model mo sing model mo kita singkirkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sane niku ingkang saged kula aturaken dene donga kathah para habaib kathah para masyayikh kula cekap semantan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.